depan sana yang menggoda penuh pesona. Sepertinya ada harapan untuk bisa mengenal dia. Dia memang khusus untukku. Ku nikmati pesona matanya. Nikmati pesona sapanya. Dia melemahkanku. Hanya dia mampu menyegarkan saat aku sedang kekeringan. Dia teramat indah untuk memberikan kehidupan. Kau wanita, berikan ku cinta dan jawablah semua yang ku damba. Karena terlalu lama, terlalu lama sudah. Saat aku sedang kekeringan, dia teramat indah untuk memberikan kehidupan. Oh, oh, oh, kau wanita, berikan ku cinta dan jawablah semua yang ku damba. Karena terlalu lama, terlalu lama sudah. Oh, karena terlalu lama, terlalu lama sudah.